Sadarkah katanya-Mu. Sungguh Kau buatku bertanya-tanya dengan teka-teki-teki-teki-Mu. Step up. bilang dia bukan siapa-siapa. saja seandainya sewaktu dapat mengerti. Takkan ada rindu yang terus mengganggu, kau akan kembali bersama. putuskan cintaku. Dan saat ini engkau selalu ingin bertemu dan mengulang jalan.